الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فأني في الدين عزكم الله كما بجران كتابي فتح المجيد شرح كتاب التوحيد di bab yang ke-14. Qala rahimahullahu taala babu qaulillahi taala ayushrikuna ma la yakhluqu syai'a wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala bertanya. Ayushrikuna ma la yakhluqu syai'a. Apakah mereka orang-orang musyrikin ini mau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak menciptakan apapun? Baik. Wahum yukhlaqun, bahkan dia sendiri dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah mengingatkan bahwa alam semesta ini semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena aja ada dua. Allah sebagai khaliq, pencipta, selain Allah adalah makhluk. Mau malaikatnya, mau rasulnya, mau nabinya, mau iblisnya, mau jinnya, mau syaitannya, mau semua siapapun dan apapun, semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dipelihara oleh Allah, semuanya diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu terus kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka mau mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak menciptakan apa-apa, bahkan dianya sendiri yang dicipta? Ini kan bodoh, barakallahu fiik. Makanya dikatakan orang yang paling bodoh adalah orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bahkan dianya sendiri yang disembah-sembah selain Allah ini adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Masa ia mau disederajatkan dengan Allah Subhanahu wa taala? Wa la yastati'una lahum nasra. Yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk menolong orang yang meminta. Tidak mampu memberi. Barakallahu fiik. Ini diulang-ulang dalam ayat Al-Quran barakallahu fikum dengan ungkapan yang berbeda-beda. Wala yastati'una lahum nasra. Yang mereka sembah selain Allah ini apakah jin, malaikat, nabi, orang soleh, wali, apapun dan siapapun. La yastati'una lahum nasra. Mereka tidak pernah bisa menolong, membantu siapapun yang berdoa kepadanya. Meminta kepadanya. Wala anfusahum yansur, jangankan nolong orang lain, nolong dirinya sendiri saja tidak mampu. Bagaimana bisa dijadikan Tuhan? Paham barakallahu fik. Ini diajak berpikir. Qala musannif rahimallahu taala babu qaulillahi taala ayushrikuna ma la yakhluqu syai'a wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Surah Al-A'raf. Syarah qaulu ayushrikuna ay fil ibadah. Apakah mereka akan mempersekutukan Allah dalam masalah ibadah kepada makhluk yang tidak menciptakan apapun, bahkan dia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala al-mufassiruna fi hadhihi al-ayah, hadza tawbikhun wa ta'nifun lil musyrikin. Ini teguran keras, tawbikh dalam bentuk menjelek-jelekkan mereka. Barakallahu fiik. Tawbikh wa ta'nif, yakni ucapan, kalau bahasanya kita sebenarnya orang ini sudah dipojokkan sekali. Ta'nif, ta'nif itu dicerca, barakallahu fik, dicela. Fi ibadatihi ma Allah taala ma la yakhluqu syai'a wa hum yukhlaqun. Jadi kenapa kalian mau menyembah selain Allah yang mereka itu tidak mencipta apa-apa? Barakallahu fik. Yang kalian sembah Lata, Uzza, apapun siapapun. Barakallahu fik. La yakhluquna syai'a. tidak mencipta apa-apa. Wahum yukhlaqun, bahkan dianya sendiri adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Masa iya kalian mau samakan dengan Allah, sederajatkan dengan Allah Subhanahu wa taala? Wal makhluqu la yakunu syarikan lil khaliq il ibadati allati khalaqahum laha. Makhluk tidak pantas untuk jadi sekutu bagi sang pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala, dalam ibadah yang justru semua makhluk diperintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua, barakallahu fiik, semua diperintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk, barakallahu fiik, semuanya bertasbih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Segala sesuatunya bertasbih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, cuma kalian tidak tahu bagaimana caranya mereka bertasbih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ah, cuma manusia ini saja dan jin ini, ada yang membangkang, ada yang jadi kafir. Barakallahu fiik. La yakunu syarikan, kenapa tidak boleh dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala? Karena setiap makhluk dicipta untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa dijadikan Tuhan? Wa bayyana annahum la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Allah terangkan di ayat ini bahwa yang mereka sembah, yang mereka mintai selain Allah, tidak mampu menolong orang-orang yang meminta kepadanya. Wa la anfusahum yansurun, bahkan diri mereka sendiri tidak mampu mereka tolong. Yani yang disembah-sembah ini. Barakallahu alaihi. Fakaifa yusyrikuna bihi man la yastati'u nasra 'abidihi wa la nasra nafsi. Bagaimana bisa dijadikan sekutu, tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang tidak bisa menolong orang lain dan tidak pula bisa menolong dirinya sendiri. Wa hadza burhanun zahirun 'ala butlani ma kanu ya'budunahu min dunillah. Ini keterangan yang sangat jelas atas batilnya apa yang dilakukan oleh orang-orang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada selain Allah. Wa hadza wasfun likulli makhluq, dan ini sifat untuk seluruh makhluk tanpa kecuali. Barakallahu fiik. Baik, masih ingat pembahasan kemarin? Baik. Mereka mengatakan, "Oh, wali, si fulan wali itu bisa menolong, bisa memberikan rezeki, bisa memudahkan urusan, bisa itu." Hambar lebih. Dari sisi apa? Kita ulangin lagi. Siapa yang ingat? Dari sisi karom. Mereka mengatakan, oh, tidak semua orang yang mati betul mati. Mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, memiliki karamah dalam kondisi mereka hidup dan setelah mati. Mereka bisa membantu, bisa mereka menolong, bisa mereka melancarkan usaha dan seterusnya. Dibantah habis semuanya tanpa kecuali. Di ayat ini, barakallahu fiik. Mau wali, mau nabi, mau apapun, barakallahu fiik. Hatta malaikat, malaikat pun tidak. Wa hadza burhanun zahirun ala butlani ma kanu ya'buduna min dunillah. Ini adalah keterangan yang sangat jelas tentang batilnya apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza wasfu kulli makhluq, ini sifat untuk seluruh makhluk. La yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. La yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Semuanya masuk ke dalam sifat ini. Tidak ada satu pun kecuali dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Dan mereka tidak mampu menolong siapa-siapa, bahkan menolong dirinya pun tidak mampu. Ini sifat untuk seluruhnya. Hatta malaikat wal anbiya wassalihin, malaikat pun masuk ke dalam kategori makhluk Allah Subhanahu wa taala, para nabi, orang saleh. Wa asyrafal khalqi Muhammad, bahkan manusia termulia sekalipun, yakni nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa qad kana yastansiru rabbahu 'alal musyrikin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan orang musyrikin. Barakallahu fiik. Ya kan? Rasul sendiri saja meminta pertolongan kepada Allah, masa kita minta pertolongan ke Rasul? telah meninggalnya. Barakallahu fiik. Rasul mengatakan, Allahumma anta adudi wa nasiri bika ahulu wa bika asulu wa bika uqatil. Allahumma anta adudi. Ya Allah, engkau adalah kekuatanku. Engkau adalah penolongku. Bika ahulu wa bika asul. Aku dengan engkau aku berusaha dan aku asul. Yani, memiliki kekuatan. Bergerak. Asul wa bika uqatil, atas namamu aku berperang. Wa hadhil ayah kaqoulihi ta'ala wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Ayat yang kita bacakan tadi sama seperti ayat yang ada di surah Al-A'raf ini. Barakallahu fiik. 177, kalau yang kita bacakan tadi 191. Wattakhadhu min dunihi, dan mereka orang-orang musyrikin menjadikan selain Allah Tuhan. Barakallahu fiik. Mereka menjadikan atau mengadakan selain Allah Tuhan. Tuhan-tuhan selain Allah ini la yakhluquna syai'a, tidak menciptakan sesuatu apapun. Barakallahu fiik. Menciptakan di sini adalah menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Bukan merubah sesuatu yang telah ada menjadi bentuk yang lain, bukan. Paham? Tapi sesuatu yang tidak ada menjadi ada. La yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun, bahkan dirinya sendiri adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa la yamlikuna li anfusihim dharra wa la naf'a. Bahkan mereka-mereka yang dijadikan tuhan selain Allah ini tidak mampu untuk mendatangkan diri kepada diri mereka sendiri apa? Kemanfaatan atau menolak kemudaratan. Wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura, dan mereka tidak memiliki apa? Mautan. Mautan, ini kematian, kehidupan dan kebangkitan. Paham insyaallah yang dimaksud di sini? La yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura. Kita ini ada di alam semesta ini, di dunia ini. Maunya siapa kita ada? Maunya kita? Bukan, ini maunya Allah Subhanahu wa taala. Kau tahu kita sudah ada di atas muka bumi. Bukan kehendak kita. Paham rabbiku? Mati pun demikian. Mati. Terlalu banyak orang pengen hidupnya lebih panjang, tapi Allah Subhanahu wa taala tetapkan kematiannya. Barakallahu fiik. Betapa banyak orang yang pengen kematiannya dipercepat. Allah tidak mempercepat. Allah menentukan matinya memang di nanti di pada saat ditetapkannya ajal untuknya. Baru pada saat. Jadi dia tidak bisa mengatur dirinya sendiri. Paham barakallahu fiik. Makhluk ini tidak bisa mengatur dirinya sendiri. Untuk dia hidup, untuk dia mati, dan untuk dia dibangkitkan. Semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna an sa'ata wa la yastaqdim. Kalau sudah datang ajalnya, maka mereka tidak akan mampu untuk memajukan atau mengundur ajal yang Allah telah tentukan. Kalau ada yang mengatakan, oh si bulan dia memajukan ajalnya dengan cara bunuh diri. Tidak. Dia tidak memajukan ajalnya. Memang ajalnya sudah di situ dalam takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia mati bunuh diri. Barakallahu fiik. La hawla wa quwwata illa billah. La yamlikuna mauta wa la hayata wa la nusyura. Wa qawluhu qul la amliku li nafsi naf'a wa la dharra. Bahkan Rasul yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyatakan pernyataan yang serupa. Qul, katakan wahai Rasul kepada umat manusia. La amliku li nafsi naf'a wa la dharra. Aku tidak memiliki untuk diriku sendiri kemanfaatan atau kemudaratan. Illa ma syaa Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Walau kuntu alamul ghaibah, seandainya aku mengetahui perkara gaib, lastakthartu minal khair wa ma masani as-su. Seandainya aku mengetahui perkara gaib, saya aku akan memperbanyak kebaikan, yakni harta benda duniawiyah dalam urusan oh, kalau di sini untung, kalau di sana nyanda, ini jo yang untung. Barakallahu fiik. Kalau di sini bahaya, kalau di sini nyanda bahaya, di sini juga nyanda bahaya. Andainya mengetahui perkara gaib. Astaghfirtu minal khair wa ma masani asu, dan aku tidak akan pernah ditimpa kejelekan. Karena dia akan bisa menghindari. Ya kan? Taib. Kalau ke sana akan terperosok. Kalau ke sana akan terjadi ini, akhirnya tidak ke sana. Subhanallah. Wa ma masani asu in ana illa nadhiru wa basyiru liqaumi yu'minun. Tidaklah aku kecuali seorang rasul yang memberikan peringatan, wabashir, dan pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Rasul saja diperintah untuk mengatakan la yamliku nafsa wala la yamliku li nafsihi naf'a wala dharra. Apalagi yang lainnya, barakallahu fiik. Qulu taib qul inni la amliku lakum darra wala rashada, dalam surah Al-Jin. Qul, katakan wahai Rasul kepada umatmu, kepada umat manusia, innila amliku lakum darra wala rashada, aku tidak memiliki untuk kalian darra, yani aku tidak memiliki kemampuan untuk meletakkan atau menurunkan kemudaratan atas kalian, bencana, malapetaka atau apa, bukan urusanku. Rasulullah tidak mampu. Tapi adanya bencana atau adanya rahmat itu bukan urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kula amliku lakum darra wala rasyada, dan juga petunjuk dan hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Rasul hanya mengingatkan, Rasul hanya mengajarkan, Rasul hanya menyampaikan. Wa ma ala rasuli illa albalagul mubin. Tidak ada kewajiban atas Rasul kecuali menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Qul inni la yujirani minallahi ahad. Katakan wahai Rasul, tidak akan ada seorang pun yang bisa memberikan perlindungan kepadaku dari adab Allah Subhanahu wa taala. Semua orang akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba. Tidak ada yang datang dalam kondisi sebagai Tuhan. Dalam surah Maryam, takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda laqad ahsahum wa 'addahum 'adda wa kulluhum atihi yawmal qiyamati fard. Masyaallah. Begitu jelas, semua makhluk-makhluk nanti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala statusnya sebagai seorang hamba. Baik. Dan semuanya akan menghadap satu demi satu. Tidak ada dikawal, tidak ada cerita pengawalan. Barakallahu. Tidak ada rombongan-rombongan, tidak ada. Baik, semuanya satu demi satu. La haula wa illa billah. Di mana itu Tuhan? Tidak ada Tuhan. Tidak ada yang berhak untuk dijadikan Tuhan kecuali Allah Subhanahu. Qul inni la yujirani minallahi ahadu wa lan ajida min dunihi multahad. Wa lan ajida min dunihi multahad. Tidak ada yang aku dapati selain Allah Subhanahu wa taala tempat perlindungan. Illa balaga minallahi wa risalati, kecuali ini aku adanya seorang rasul untuk menyampaikan kepada Allah, kepada kalian apa? Risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Fakafa bihadil ayat burhanan ala butlani da'wati ghairillah. Cukup ayat-ayat yang seperti ini sebagai keterangan tentang batilnya beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kaina man kana, siapapun dia. Tidak malaikat, tidak rasul, tidak nabi, tidak wali, tidak orang saleh, tidak jin, tidak malaikat, pokoknya tidak ada yang berhak. Taib. Fa in kana nabiyyan aw salihan faqad syarrafahu Allah taala bi ikhlasil ibadati lahu warida bihi rabban wa ma'bud. Pakai pay yusu ayya ja'ala al ibad ma'buda. Fa in kana nabiyyan aw salihan. Seandainya yang disembah itu adalah seorang nabi atau seorang yang saleh. Maka syarrafahu Allah taala bil ikhlasi ikhlasil ibadatilah. Sungguh Allah telah memberikan kemuliaan terhadap nabi dan orang saleh itu untuk berlaku ikhlas, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Waridha bihi rabba, menjadikan hamba tersebut nabi tersebut, orang saleh tersebut ridha Allah sebagai Rabb-nya, ridha Allah sebagai sesembahannya. Kaifa yajuzu ayuja'ala al-'abidu ma'buda? Bagaimana bisa seorang hamba dijadikan apa? Tuhan. Barakallahu fiik. Hamba yang saleh tadi yang disembah-sembah, dia sudah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi, orang saleh kan dia. Sudah diberi keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghambakan diri hanya kepada Allah, dan mereka pun telah ridha Allah sebagai sesembahan. Bagaimana bisa nabi yang tadi ini yang telah menghambakan diri kepada Allah dijadikan Tuhan untuk disembah? Taib. Masya Allah. Ma taujihil khitabi ilaihi bin nahyi an hadha syirk. Bersamaan dengan taujih, arahan, obrolan atau ungkapan ini langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari kesyirikan ini. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tad'u ma Allah ilahan akhar. Wala tad'u, khitabnya untuk siapa? Untuk Rasul. Wala tad'u ma Allah ilahan akhar. Wahai Rasul, jangan engkau berdoa, jangan engkau menyembah kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang lain. La ilaha illahu. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kullu syai'in halikun illa wajha. Semuanya akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Milik Allah Subhanahu wa taala hukum itu, ketentuan itu, dan kepadanya kalian akan dikembalikan semuanya tanpa kecuali. Barakallahu. Kan indah sesungguhnya, barakallahu fiik. Begitu gamblang ketauhidan. Baik, Allah yang menciptakan alam semesta ini. Barakallahu fiik. Semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Langit, bumi dan semua apa yang ada di dalam dan apa yang ada di dalam milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur alam semesta ini. Allah yang membagi-bagi rezeki. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan, mematikan. Selain itu tidak ada yang mencipta. Baik, bahkan dia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa memberikan kemanfaatan dan meluah kemudaratan. Tidak ada. Siapa yang mengatakan? Allah yang mengatakan. Berulang-ulang Allah Subhanahu wa taala ungkapkan di dalam Al-Qur'an. Barakallahu fiik. Dengan ungkapan yang serupa dan sama. Bahkan Rasul diingatkan, la tad'u ma Allah ilahan akhar. La ilaha illah. Kullu syai'in halikun illa wajh. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Wa qala inil hukmu illa lillah amara la ta'budu illa iyyah. Sesungguhnya hukum itu milik Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan untuk kalian tidak sembah kecuali hanya kepadanya. Jelas sangat. Wa qad amara ibadahu minal anbiya'i wasalihin wa ghairahum bi ikhlasil ibadatillahi wahda. Di ayat-ayat ini dan banyak lagi dalam Al-Qur'an, amara ibadahu, Allah memerintahkan hamba-hambanya dari kalangan nabi, dari kalangan orang saleh, dari kalangan rasul, dari kalangan wa ghairuhum, semuanya diperintah untuk berlaku ikhlas beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahum ya'budu ma'ahu ghairahu. Orang-orang saleh tadi, nabi-nabi tadi, rasul-rasul tadi dilarang untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha huwa dinuhu alladhi bu'itha bihi ba'atha bihi rusulahu. Dan inilah agama yang Allah utus seluruh rasul-rasulnya. Wa anzala bihi kutubahu, yang dengannya Allah turunkan kitab-kitabnya. Agama ini agama apa? Agama tauhid. Wa radiyahu li'ibadihi, dan inilah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya, yakni mentauhidkannya. Wa huwal Islam. Agama itu apa? Agama Islam. Barakallahu fikum. Kalau di umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamanya memang agama Islam. Barakallahu fikum. Tapi coba tengok di semua kata-kata para nabi, ungkapan para nabi yang ada dalam Al-Qur'an, semuanya apa? Menyerahkan untuk apa? Merintahkan untuk apa? Untuk berislam, dengan makna tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya. Barakallahu fiik. Islam dalam bentuk penyerahan diri, Di sini katakan wahul Islam. Kama rawal Bukhari, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Abi Hurairah, dari Abi Hurairah ta fi suali Jibril alaihissalam, pada pertanyaan Jibril, qala ya Rasulullah mal Islam. Jibril berkata, "Taib, ya Rasulullah mal Islam?" Qala al-Islamu an ta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'a. Ini Islam. Islam itu engkau menghambakan diri kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan satu apapun. Ini seluruh ajaran Rasul. Baik. Semua ajaran Rasul adalah apa? La ilaha illallah. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semuanya. Baik. La ilaha illallah. Al-Islam an ta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'a wa tuqimash shalata, dan kalian menegakkan salat. Di setiap umat ada salat yang mereka lakukan. Itulah Islam. Walaupun tata caranya berbeda-beda. Barakallahu fik. Dalil yang menunjukkan bahwa mereka juga di zaman dahulu kala di setiap nabi itu ada salatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita kisahnya Nabi Isa. Wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayy. Aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat dan mengeluarkan zakat. Berarti zakat sudah ada. Barakallahu fik. Jadi Islam itu apa? Anda tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Anda menegakkan salat. Wa tu'ti az-zakah al-mafruḍah. Engkau harus mengeluarkan zakat yang diwajibkan. Wa shaumi Ramadan. Dan puas. Umat-umat terdahulu juga mereka melakukan puasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kutiba 'alayyalladziina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladziina min qablikum." Diwajibkan atas kalian wahai kaum mukminin untuk menunaikan puasa sebagaimana diwajibkannya atas umat-umat terdahulu. Sama. Inilah Islam. Ketika orang melakukan ini maka dia muslim. Di zaman apapun dia, di zamannya Musa, di zamannya Isa, di zamannya Nabiullah Daud, Nabiullah Sulaiman, Nabiullah Ibrahim, kalau ini yang dilakukan maka dia muslim. Barakallahu fiik. Maka dia seorang muslim, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menunaikan zakat, menunaikan salat, mengeluarkan zakat. Kemudian apa? Puasa Ramadan. Taib, kita cukupkan dulu sampai sini. Barakallahu fiik. Rauh ribut di sebelah. Barakallahu. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.